kecuali endal bina, jidar au nahwihi, kecuali ketika buang airnya ini di tempat yang tertutup, di sebuah bangunan, entah dari tembok atau yang lainnya. Qala haddatsana Adam ay ibnu Abi Iyas. Adam ibnu Abi Iyas siqatun ma'mun muta'abbidun. Nah, ahli ibadah, sampai-sampai dikatakan kepadanya, kalau seandainya laukila lahu annal qiyamata au innal qiyamata taqum ghadan lam yajid mazidatan lah. Dikenal dengan ibadahnya yang luar biasa, sampai-sampai kalau seandainya dikatakan kepadanya besok ini hari kiamat, maka dia sudah tidak mendapatkan ibadah amalan yang mampu dia tambah. Artinya kondisi sehari-harinya sudah luar biasa. Nah, ya, dari sholatnya, puasanya, sedekahnya, qiraatul Qur'annya, zikirnya. Kalau dikatakan besok ini buat kiamat, enggak mendapatkan amalan atau enggak mampu untuk menambah amal lagi, sudah. Nah, hadza huwa da'bus salaf. Dan ini kebiasaannya para salaf. Mereka memiliki ilmu dan mereka beramal dengan ilmu yang mereka miliki. Qala haddatsana ibnu Abi Dzib wa huwa Muhammad ibnu Abdurrahman faqihul Madinah, hidup sezaman dan semasa serta sekota dengan al-imamu Malik rahimahumullahu jami'an. Bahwa faqih wa kana qawwalan bil haq. Ibnu Abi Dzib kana qawwalan bil haq. Kalau sudah permasalahannya al-haq, lantang dia menyuarakan al-haq dalam batasan-batasan syar'i, batasan-batasan yang dibenarkan oleh agama. Nah, la yakhafu lawmata laim, tidak khawatir cercaan orang yang mencerca, celaan orang yang mencela. Nah, jika memang waktunya berbicara, menyampaikan, berbicara. Walaupun tentunya bukan seperti sekarang, sebagian orang luar biasa lisannya, kebablasan. Nah, seperti Mahir At-Tuwailibi, ini dai mengaku salafi, ya, namun ucapan-ucapan dan tindak tanduknya luar biasa. Pada hakikatnya madhabnya dia ini madhabnya khawarij. Nah, cercaannya terhadap penguasa luar biasa. Mana salafnya dia? Mana ada salaf mencerca penguasa? Di khalayak ramai, di depan mimbar, ceramah-ceramahnya. Salaf yang dari mana yang mau dia anut? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, "Mangkana lahu nasihatul lidhi sultan, fal ya'khudhu biyadihi wala yubdihi ala niyatan au kama qal." Hadza Rasul alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang memiliki nasihat kepada dzul sultan, penguasa, maka hendaklah dia ambil tangannya, nasihat secara pribadi, sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Wala yubdihi alaniyatan, jangan ditampakkan alaniyah, secara terbuka. Nah, ini nasihat terhadap penguasa berbeda dengan orang lain. Hadza mahir. Lisannya betul-betul lancang, persis madhabnya Khawarij. Walaupun dia tidak mengangkat senjata, namun Khawarij yang disebut dengan Qa'adiyah yang duduk namun memprovokasi, nah, ini lebih berbahaya kejahatannya. Nah, kalau mengangkat senjata, satu orang mengangkat senjata, kalau dengan provokasi, dengan lisannya sekian banyak orang akhirnya mengangkat senjata. Nah, di mana dia dengan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Ini riwayat hadis Bukhari wa Muslim atau salah satunya. Barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang dia benci, hendaklah dia bersabar. Bukan kemudian memprovokasi manusia. Bersabar itu bukan berarti kemudian diam, karena ad-dinun nasihah, agama itu nasihat, lillahi wa likitabihi wa rasulihi wa li a'immatil muslimin juga. Nasihat juga untuk para penguasa kaum muslimin, namun tadi caranya. Datang. Kalau mau nasihat, memang pemberani, datang kepada penguasa tersebut. Jangan di hadapan banyak orang. Datang, sampaikan nasihat. Nah, sejelek-jeleknya penguasa yang ada sekarang, masih lebih bagus dibandingkan Fir'aun. Sehebat-hebat dan sesoleh-solehnya kita, masih lebih jelek dibandingkan Musa dan Harun. Alaysa kadzalik? Nah, ada yang kita mengaku lebih afdal dari Musa dan Harun? Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa dan Harun menyampaikan nasihat kepada Firaun, faqula lahu qaulan layyina. Nah. Idhhab ila Firauna innahu tagha. Allah memerintahkan datang kepada Firaun karena dia sudah melampaui batas. Datang. Datang kepada Firaun, faqula lahu qaulan layyina. Sampaikan dengan dia ucapan-ucapan yang baik, nasihat-nasihat yang baik. Musa amar ma'ruf nahi munkar kepada Fir'aun, tetap mengajak tauhid. Makanya Fir'aun ingin membunuh dia. Nah, bukannya Musa diam ya, mencari muka. Nah, nasihat. Jangan engkau sombong, jangan engkau. Nah, namun dengan cara yang baik. Ini Allah memerintahkan Rasul kepada penguasa yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, termasuk penguasa yang paling jahat. Tetap Allah memerintahkan Musa, datang, sampaikan yang baik. Itu Rasulullah alaihi salatu wasallam tadi mengatakan seperti itu. Datang, nasihat secara sembunyi-sembunyi, jangan terang-terangan. Nah, ya, sehingga qawwal bilhaq, lantang mengucapkan al-haq, amar ma'ruf nahi mungkar, tetap harus di bawah hudud syar'i. Harus diatur batasan-batasan syar'i. Nah, qala haddatsana Az-Zuhri, wa Az-Zuhri masmuhu. Al-Imam Az-Zuhri. Ndak Yaman. Ndak ya Salman Az-Zuhri Ibnu Syihab. Nah, wasmuhu Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Ubaidillah Ibni Abdillah Ibni Syihab Al-Ma'ruf Az-Zuhri. Nah, ahsanta barakallah. An Atha Ibni Yazid Al-Laythi, salah seorang tabi'in yang mulia. An Abi Ayyub Al-Ansari, masmu Abi Ayyub Al-Ansari Al-Badri An-Najjari. Ini Abu Ayyub Al-Ansari, cukup keutamaan beliau radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan ketika datang dari Mekah, singgahnya bukan ke tempat siapa-siapa, tempatnya Abu Ayyub Al-Ansari. Terpilih tempatnya untuk disinggahi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dari Bani Najjar. Nah, termasuk sahabat Ansar yang hadir dan mengikuti perang Badr. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada pelaku perang Badr, "Ma'lu masyi'tum, qad ghafartu lakum." Silakan kalian berbuat apa saja, aku telah ampuni kalian, terutama yang besar. Nah, bagi pelaku perang Badr. Masmuhu Khalid ibnu Naam, ahsanta, barakallahu fi. Khalid ibnu Zaid An-Najjari min Bani Najjar. Bani Najjar ini disebut khal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paman dari ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena atas-atasnya itu menikah dengan ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aminah, memiliki atas-atasnya bersaudara dengan Bani Najjar. Ya. Hadza Abu Ayyub Al-Ansari min Bani Najjar. Khalid ibn Zaid. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukumul ghaiba fala yastaqbilil qiblah wala yuwalliha dhahrahu syarriku aw gharribu." Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, apabila salah seorang kalian mendatangi al-ghaib, tempat buang hajat, maka jangan menghadap kiblat dan jangan membelakanginya dengan pundaknya, punggungnya, jangan dibelakangi. Namun syarriku aw gharribu, namun menghadaplah ke timur atau ke barat. Mengapa? Karena negeri Madinah berada di utara negeri Makkah. Nah, ya, sehingga utara selatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seorang menghadap kiblat, karena di negeri Madinah menghadap atau membelakangi dilarang. Maka yang aman, ya karena di negeri Madinah, menghadap timur dan barat. Ya kan? Adapun kita di negeri Indonesia atau Malaysia atau mungkin Filipina, ya enggak mungkin untuk kemudian menghadap timur dan barat. Karena akhirnya kalau kita di negeri yang letaknya di sebelah timur atau barat Ka'bah, ya menghindar dari membelakangi dan menghadap kiblat dengan cara utara dan selatan. Dari sini kita mengetahui bahwa hadis, ayat, hukum dalam Islam itu asalnya ada sebab, ada hikmah, ada illah. Ya. Ketika Allah mengatakan seperti ini, melarang, memerintahkan, itu hukum asalnya ada hikmahnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, memerintahkan, itu tidak sia-sia, ada maksud yang besar. Hikmah ini kemudian banyak dicari oleh para ulama, sebab illah. Karena kalau sekedar mengambil zahir an-nusus tanpa melihat illahnya, sebabnya, hikmahnya, seperti zahiriyah, akhirnya jumud. Dalam beragama ini terlalu saklek. Padahal sebetulnya kita mengambil zahir dari nas, hadis, entah Al-Quran ataupun as-sunnah, itu bagus. Namun jangan kemudian jumud, akhirnya saklek. Ya, akhirnya seperti Ibnu Hazm membolehkan seseorang yang kencing, kan ada hadisnya la ya bulanna hadukum fil ma'id daim alladzi la yajri. Kan seperti itu ya. Au kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam. Jangan salah seorang kalian kencing di air yang tenang, tidak mengalir. Nah, sudah katanya Ibnu Hazm, yang dilarang itu kencing di air tersebut, kan gitu. Yang dilarang itu. Sehingga kalau kencingnya di botol, dituang, enggak ada masalah. Nah, ini jumud namanya. Kencing di botol, tuang di air yang tidak mengalir tersebut. Kata mereka, zahiriyah, ini enggak ada masalah. Kenapa? Karena larangannya kencing di airnya. Adapun di botol, kemudian dituang, enggak ada masalah. Ini jumud. Nah, tidak mencari ilahnya. Kalau seperti itu, berarti kita yang di negeri Indonesia, kalau sudah, pokoknya ambil zahir hadis secara membabi buta. Ya, anak ingatkan sekali lagi, secara membabi buta. Wa illa, hukum asal kita beragama dengan, sesuai dengan zahir an-nusus. Nah, namun ini tidak melihat hikmah, tidak melihat ilah, sebab. Lalu terus gimana kita yang di Indonesia mau menerapkan hadis ini? Nah, kata Rasulullah, layat ya hadukum ala wa'id wahuwa yastakbil kiblah walayuwalliha zahrahu. Janganlah seorang kalian apabila datang buang air menghadap kiblat dan jangan membelakanginya. Nah, kita yang di Indonesia gimana? Kata Rasulullah diperintahkan untuk menghadap timur dan barat. Gimana menerapkannya? Ayo. Menunjukkan bahwa hadis itu ada maksudnya, ya kan? Yang terlarang itu menghadap kiblat. Rasulullah mengatakan timur dan barat karena posisi Madinah berada di utara Makkah. Nah, sehingga la tafrid wala ifrad. Baik. Permasalahan sekarang. Dalam hadis ini tidak ada Al-Imamul Bukhari bagaimana memperkecualikan dalam babnya, jangan menghadap kiblat ketika buang air besar ataupun buang air kecil kecuali di dalam bangunan. Hadis ini sudah disebutkan. Nah, ya, dalam hadis ini mana perkecualian tersebut? Nah, maka disebutkan oleh para ulama bahwa perkecualian hadis tersebut datang dari hadis yang lainnya. Di antaranya kisah Ibnu Umar, raqaitu baita Hafsah faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul wa huwa yastadbirul kiblah au kama qala. Tentunya tidak sengaja Ibnu Umar, ya jangan dibayangkan rumah. Ini cerita begini, latar belakangnya Ibnu Umar ini naik memanjat rumahnya Hafsah, saudarinya ya, istri Rasulullah. Kemudian melihat Rasulullah buang air kecil dalam keadaan membelakangi kiblat. Ya jangan dibayangkan kita sekarang naik rumah, ini kan tercela. Kondisinya berbeda. Ya, kondisinya berbeda, tidak seperti itu. Dan Ibnu Umar tentunya tidak ada maksud menyengaja melihat Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, namun saya di sini ternyata Ibnu Umar melihat Rasulullah membelakangi kiblat. Di mana Rasulullah ketika itu? Di mana? Hah? Di dalam rumah, di dalam bangunan. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan dari hadis Jabir, ra'aituhu qabla mautihi bi'am yabul mustaqbilal kiblah. Kata Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setahun sebelum Ar-Rasul alaihi salatu wasallam meninggal, beliau dalam kondisi kencing buang air kecil menghadap kiblat. Nah, sehingga dari hadis-hadis yang ada ini menunjukkan bahwa yang tidak boleh menghadap kiblat dan membelakangi ketika di alam terbuka. Ketika buang air di padang pasir, di lapangan yang terbuka, ya, kemudian kita mencari tempat yang terpencil bersembunyi, Nah, ini terlarang untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Adapun di dalam bangunan yang rajih tidak ada masalah. Ya. Nah, termasuk buang air besar. Nah, di rumah menghadap ke kiblat atau membelakanginya ketika di dalam bangunan tidak ada masalah. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah. Tinggi apa? Tidak ada. Selama itu disebutkan di sini juga enggak harus, makanya kan jidar au nahwihi, tembok atau yang semisalnya disebutkan dalam syarahnya, bahkan dengan sawatir, dengan satir, semacam hijab ya, seperti itu pun sudah termasuk di dalam bangunan dan yang semisalnya. Tinggi pendeknya enggak ada batasannya. Ya tentunya kita pendeknya ya pendek yang tetap menutupi aurat kita ketika buang air, kan seperti itu. Berdiri. Permasalahan bagaimana dengan toilet berdiri? Permasalahan bukan pada masalah berdirinya, namun bentuknya. Ya. Toilet berdiri atau tempat yang ada di stasiun atau bandara itu terbuka. Sehingga bukan masalah berdirinya sekarang. Terbuka memungkinkan ada kemungkinan aurat terlihat. Ya, maka larangannya itu dari sisi ini, para ulama melarang dari sisi ininya, bukan dari sisi berdiri atau menghadapnya. Namun dari sisi auratnya tidak terjaga. Nah, ya kita sama-sama tahu risih memang. Pernah dahulu awal ana mau mencoba ketika kondisi rame, risih, enggak nyaman. Ya khawatir memang bisa tampak. Nah, makanya para ulama melarang dari sisi auratnya itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadal ya Abu Abrar. Enggak tahu arah barat atau timur. Kenapa? Berusaha sebisa mungkin. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, mencari imam, masjid, bangunan ngadep mana atau kuburan. Ini kan bisa dijadikan kuburan kan jadi patokan juga ya. Nah, dengan kuburan kita bisa mengetahui arah barat timur. Karena kuburan pasti menghadap ke orang dikubur. Begini, ini kan kiblat ya, begini. Nah, al-muhim berusaha semampunya. Ketika memang tidak ada tanda-tanda, dilihat sebisa mungkin, ya sudah. Kemudian kita lakukan. Yang penting sudah ada usaha semaksimal mungkin. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadhal ya Abu Fawaz. Ketika di dalam ruangan, ketika bikin rumah bagaimana? Ini permasalahan memang khilaf. Para ulama berselisih. Sebagian mengatakan tetap larangan ini berlaku walaupun di dalam bangunan. Kenapa? Karena itu hanya Rasulullah yang melakukannya, kekhususan Rasulullah, kata mereka. Nah, ya. Namun dijawab, kalau untuk mengatakan kekhususan itu harus ada sesuatu yang menunjukkan bahwa betul itu khusus, karena hukum asal perbuatan Rasulullah, ucapan Rasulullah itu bukan kekhususan beliau saja, namun untuk diikuti umatnya. Ya. Syahidnya di sini para ulama memang berselisih. Yang afdalnya ya memang jangan ngadap kiblat atau membelakangi kiblat. Karena bisa jadi orang lain menggunakan kamar mandi kita dalam kondisi mungkin dia berpendapat dengan pendapatnya ulama yang mengatakan berlaku secara umum. Akhirnya enggak bisa dia buang air. Kasihan. Ya, afdalnya ya sudah. Buat aja ngadep timur atau apa. Kalau di sini ngadep utara atau selatan, seperti itu. Barakallahu fikum. Nah,